Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن لله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, kita mendapatkan nikmat bisa duduk di majlis salim. Mudah-mudahan majlis salim ini memberikan barokah kepada kita semuanya. Memberikan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah tentang pentingnya ikhlas. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ikhlas kita ketahui bersama menduduki salah satu syarat diterimanya amalan. Sebagaimana kita tahu, syarat diterimanya amalan adalah dengan dua syarat. Yang mana dua-duanya harus ada. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba'us sunnah. Mencocoki sunnah. Sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Hal ini seperti tersebut di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan." وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ كَانَ بَرَنْ شِيَافَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ, menginginkan untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhai, berjumpa dengan Allah dalam keadaan mendapatkan rahmah, mendapatkan ampunan dan pahala yang melimpah. Siapa yang mengharapkan surga Allah, kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar dalam surganya, maka hendaknya dia melakukan dua yang disebutkan dalam ayat ini. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh. وَلَا يُشْرِكْ. Yang kedua, dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan apapun. Ayat ini, kaum muslimin menyebutkan dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini adalah amalan salihan. Amalan yang saleh. Tidaklah satu amalan itu dikatakan saleh kecuali amalan itu sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah amalan itu dikatakan saleh. Kalau amalan yang kita lakukan tidak sesuai dengan bimbingan Rasul, tidak ada ajarannya dari beliau, bukan dari bimbingan Rasul yang kita lakukan, dari mana kau tahu itu saleh? Karena beribadah itu adalah melakukan yang disyariatkan, bukan beribadah melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi beribadah itu adalah melakukan yang disyariatkan, dan itu konsekuensi dari kalimat syahadatain yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Di antara konsekuensinya adalah beribadah dengan syariat yang Allah tentukan. Dikarenakan kita meyakini Allah adalah Rabb kita. Bukan beribadah dengan semau kita, sekehendak kita. Bukan. Tetapi sesuai yang Allah tetapkan dalam syariatnya. Karena kita meyakini Allah adalah Rabb kita. Demikian pula dalam kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensinya adalah wa alla yu'badallahi illa bima syara'a. Kita mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Konsekuensinya, mutadaminahnya, lawazimannya adalah tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mencontoh yang lain. Bukan mengerjakan yang lain yang tidak disyariatkan oleh Rasul. Bukan mengerjakan ucapan-ucapan manusia yang lain. Juga bukan kehendak kita sendiri. Tetapi kita meyakini bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah, contoh terbaik. Maka kita mengamalkan yang diajarkan oleh beliau. Hadirin kaum muslimin, ini syarat yang pertama. Di mana kita tidaklah dikatakan melakukan amal saleh kecuali amalan kita tersebut dipastikan secara ilmiah, secara hujjah Al-Quran wa Sunnah, bahwa amalan itu pasti tepat dari sisi jenisnya, caranya, bilangannya, waktu dan tempatnya, sesuaikan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat amalan salihan, falyamal amalan salihan. Untuk yang berikutnya, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia berbuat syirik. Jangan menyekutukan Allah dalam peribadatannya. Jangan menduakan Allah dalam peribadatannya. Para ulama menyebutkan definisi ikhlas adalah ayat ini. Apa itu ikhlas, Pak? Ikhlas itu tidak berbuat syirik. Syirik yang besarnya maupun syirik yang kecilnya. Ketika seorang masih berbuat syirik, besar maupun syirik kecilnya, maka ibadah yang di situ dilakukan oleh dia tertolak. Kalau syirik besar yang dia lakukan tertolak total peribadatannya, yang telah lalu maupun yang akan datang. Kalau syiriknya syirik kecil, maka yang ditolak oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak diterima adalah amalan yang di situ terdapat syirik kecilnya. Kesimpulan tentang ikhlas, definisinya adalah tasfiyatul amali bisalihin niyati an syawaibi syirki. Itu definisi tentang al-ikhlas. Ikhlas adalah membersihkan amalan saleh. Amalannya amalan saleh. Dibersihkan dengan niatan saleh karena Allah semata. Lillah, karena Allah semata. Bagaimanakah itu? Kita akan bacakan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz insyaallah. Membersihkan niatan ibadah, amal saleh dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari syirik-syirik. An syawaibi syirki, dari semua cabang-cabang kesyirikan. Barulah orang tersebut dikatakan sebagai mukhlis, orang yang ikhlas. Kalau orang beramal ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah dan yang lainnya, tetapi dia masih memiliki syirik besar, syirik akbar, masih meyakini adanya sesembahan selain Allah, masih berdoa kepada selain Allah, meminta-minta kepada bangsa jedemit atau setan-setan atau roh-roh halus, masih melakukan syirik besar, melakukan ritual penyembahan dengan menyembelih seekor hewan diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan apapun yang telah dia lakukan hapus, tidak ada yang tersisa, yang dulu pernah diterima pun hilang. Demikian pula amalan yang akan datang tatkala syirik itu masih ada. Syirik itu masih bercokol, syirik besar masih ada pada hati dia. Maka amalan apapun di masa yang akan datang di kehidupan dia pun tertolak, tidak diterima. Kenapa? Walaupun dia mengatakan dengan lisannya, oh niki ikhlas beneran pak, mboten kali, mboten pamrih. Atas pamrih ini kan? Mboten pamrih ya niki. 5 juta, gludak, nidamel pondok, umpamanya pun. Ngerti gludak pak? Langsung cash, duit. Niki nggih damel masjid. Niki ikhlas. Mboten ten pamrih. Main temen. Bagus niki pak. Tetapi piyambakipun kasih syirik besar. Nyupang. Ngerti nyupang? Nyupang niku golek pesugihan. Melalui dukun ataupun yang lainnya. Nyupang. Bahasa kaminya itu nyupang. Sanes ningu iwak cupang pak. Niku sanes. Niku angsal mohon iwak cupang. Ngerti iwak cupang pak ini kan? Iwak jago nih kok. Angsal. Dia masih merdukun. Atau mungkin dia masih melakukan ritual di tempat khusus. Yang diwingit, yang keramat, yang angker. Dalam rangka mencari wangsit. Enak mana wangsit dengan pangsit pak? Kakak beradik gitu kayaknya. Hadirin kaum muslimin. Dia walaupun lisannya mengatakan ikhlas, boten wonten pamrih. Ini bukan ikhlas karena dia belum bersih dari syirik. Sampai dia bertobat dari syiriknya, meninggalkan syirik besarnya dan juga meninggalkan syirik kecilnya, barulah dikatakan mukhlis, orang yang ikhlas. Saketipun pahami ini kaum muslimin. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah memberitahukan walau asyraku, seandainya mereka manusia berbuat kesyirikan, syirik, melakukan kesyirikan, la habita anhum ma kanu ya'malun atau ma kanu yaf'alun, akan hapus, akan sirna, akan berguguran, hilang segala amalan kebaikan yang telah mereka lakukan. Maka kaum muslimin, penting sekali untuk kita mengerti keikhlasan itu. Definisinya adalah engkau melakukan amalan lillah. Syekh bin Baz mengatakan, ta'a an ta'mal bi ta'atillah. Engkau mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah dengan niatan lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Diperuntukkan untuk Allah dan dikerjakan karena Allah. Kita sebutkan di sini kaum muslimin ucapannya fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz tentang pentingnya niat dan tanda-tanda niat ikhlas. Seperti apa kadar tandanya? Dan bagaimana kalau seandainya seorang beramal di samping ikhlas karena Allah, tapi ada muatan tujuan yang lain, urusan duniawi. Ada juga ikhlas di awalnya, namun kemudian terjangkiti riya di pertengahannya. Ini semua insyaAllah yang akan kita sampaikan pembahasan demi pembahasan sampai zuhur. Sampai zuhur, Ustaz? Atau sebelum zuhur? Setengah jam sebelum? Atau 5 menit sebelum? Seperempat jam. Zuhurnya jam berapa, Ustaz? 12 kurang seperempat. Ya, berarti setengah 12 kita selesai. Artinya jenengan sudah dikasih tahu, enggak lama banget ta'limnya lah. Jangan ngantuk, Pak. Ini cuma sebentar kok. Nah, kalau ngantuk diperbolehkan, tapi wudu langsung ya. Ini namanya orang ngantuk tidak bisa dihindari. Qala Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, ketika ditanyakan kepada beliau tentang permasalahan ikhlas. Pertanyaannya dengarkan terlebih dahulu. Qala sa'il, yanbaghi 'alal 'abdi istihdharun niyyah wa tashihuha qabla ayyi 'amalin. Seorang penanya mengatakan, wajib bagi seorang hamba, yakni setiap kita, ketika beramal saleh untuk mendatangkan niat dalam hati kita dan mensahihkannya, membenarkan niatannya pada setiap amalan. Pertanyaannya, fa kaifa yakunu dzalik? Bagaimana caranya ikhlas? Bagaimana caranya kita tahu amalan kita itu ikhlas? Mungkin orang mengatakan tanpa pamrih. Itu kan di lisan, Pak. Mulut yang mengatakannya, yang dilihat adalah bukan lisan saja, tetapi bahkan intinya al-qalbu, karena niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya, mahalluha fil qalb. Karena itu tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz niat pada ibadah-ibadah kita. Tidak ada satupun hadis yang mengajarkan lafaz niat tertentu. Ketika kita mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau apapun, tidak ada lafaz niat tertentu. Dikarenakan niat itu mahalluha fil qalb. Di tempat. Tempatnya itu di hati. Niat itu, ya kaum muslimin, sebelum kita masuk ke jawaban dari Syekh, niat itu artinya al-qasdu. Disebutkan Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami' Ulumul Hikam. Beliau mengatakan, wa'lam anna niyata fil lughati na'un minal qasdi wal iradah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya niat dalam bahasa, secara bahasa, itu adalah tujuan dan keinginan. Tujuan dan keinginan. Ada orang memakai baju yang sudah rapi, dia berwudu, kemudian berangkat ke masjid. Jam seperti ini nanti azan zuhur. Dia sudah ingin sholat atau ingin apa, Pak? Sholat, datang ke masjid, masa ingin nyangkul? Ini masjid mau dicangkul sama kamu? Tidak ada. Itu sudah. Sudah ada niatan ingin sholat. Dan ini waktu zuhur. Maka itu adalah niat. Hakadha kaum muslimin. Bisa difahami? Niat. Niat itu tempatnya dalam hati. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ada beberapa faedah dari niat disebutkan Imam Ibnu Rajab. Saya sebutkan di sini faedah dari niat itu. Yang pertama kata beliau, bimakna tamyizil ibadat ba'diha an ba'din. Membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Misal kita sholat zuhur, asar, dan isya, sama gerakannya, sama doanya, sama rokaatnya. Empat rokaat. Ya betul, Pak? Bagi orang yang mukim, bagi orang yang musafir, maka boleh bagi dia mukosah. Apa yang membedakannya? Niat. Seorang di waktu zuhur, dia tahu ini salat zuhur. Niatnya zuhur. Itu untuk membedakan. Nanti ketika asar, niatnya asar. Dan itu fil qalb, dalam hati. Dan itu sudah otomatis. Kita salat subuh, dua rakaat. Ada yang niat maghrib. Ini malam. Ini maghrib atau subuhan ya? Walah. Kamu baru tidur apa? Sudah mau tidur. Ini subuh masa niat maghrib. Tiga rakaat. Majnun kamu. Kalau jadi imam subuhan tiga rakaat kemudian ditanya, Pak Imam kok tiga rakaat? Iya, saya sangka maghrib loh. Ini kewalik-walik ini. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Niat itu untuk membedakan itu. Ini dari satu sisi pembahasan. Pentingnya niat. Yang kedua, niat itu dari sisi ikhlas dan tidaknya. Sehingga pembahasan niat dengan pembahasan ikhlas dibedakan oleh para ulama. Niat itu tujuan hati terbagi menjadi dua. Ada kalanya karena Allah, itu dikatakan ikhlas. Ada kalanya niatan itu bukan karena Allah, itu dikatakan syirik. Ya dia niat. Niat pamer. Niat untuk dipuji. Saya sedekah. Dalam keadaan banyak orang, sedekah ke masjid. Pak Ustaz, ini saya sedekah. Niatnya apa? Riya. Niat bukan itu? Riya itu bagian dari niat. Tetapi niat yang syirik. Sehingga kalau pembahasan niat itu global, pembahasan ikhlas merucut pada amalan-amalan yang dimurnikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Bisa dipahami hadirin? Bima'na tamyizil maksudi bil amal. Pembahasan niat yang kedua adalah dari sisi tujuan. Seorang itu beramal. Tujuan. Dengan bahasanya Syekh Ibn Baz, dorongannya itu apa? Kita taklim, dorongannya itu apa? Kita baca Quran, dorongannya itu apa? Dorongannya apakah dalam rangka beribadah menunaikan kewajiban karena Allah? Saya sholat dorongannya karena ta'atan lillah, mentaati Allah. Atau dorongannya untuk dipuji? Disanjung, dikatakan sebagai seorang yang soleh. Ini pembahasan niat dari sisi yang kedua. Hal huwa lillahi wahdah la syarikalah amu ghairuhu atamu li ghairihi. Pembahasannya dari beberapa sisi. Apakah dia berniat dorongannya, niatannya untuk Allah semata? Ini satu bagian. Atau kemungkinan kedua, dorongan niatannya untuk selain Allah semata. Contohnya munafiku, sebagaimana disebut kalimat Ibn Rajab, munafikun, dorongan mereka beramal adalah riya. Yura'unan nas wa la yadhkurunallah illa qalila. Mereka berbuat karena memang dalam mereka riya, bukan dalam mereka karena Allah. Karena apa? Munafik itu orang yang menampakkan di luarnya seakan-akan muslim, di dalam hatinya benci kepada Islam. Dia berbuat amal kebaikan untuk dinilai oleh orang supaya dianggap dia muslim. Itu dorongannya. Ben keton kados tiang muslim. Asli ini pun, kesuh banget tengah ini pun. Islam agama, marah dia. Inilah keberipun maleh. Kondisi ini mengharuskan untuk menyembunyikan kekafirannya. Sesekali dia beramal murni karena riya. Atau kemungkinan yang ketiga, disebut kalimat Ibn Rajab, atau amlillahi walghairihi, atau orang berniat karena untuk Allah, ada plusnya juga karena selain Allah. Ada campurannya, ada kehendak keinginan yang lainnya. Dan ini ada fatwanya, nanti rincinya kita bacakan insyaallah dengan fatwa dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Sampai sini bisa dipahami hadirin? Melakukan sebuah amalan ada kepentingan duniawiyah. Sedekah, masya Allah, bagi-bagi sembako, terusan bantu sekolahan, pondok, masjid. Tujuannya pun menjinak pilihan ampun kesupeng ya bang ya. Nyoblosin ten. Coblosan bang. Dalam mereka mencari nopo suara. Suara paling banyak ya bareng-bareng jeribah ya bang. Oh, kan suaranya gede-gede. La hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana kayak itu? Insyaallah ngalir pembahasannya. Mudah-mudahan ada waktu. Mudah-mudahan ada waktu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Syekh, masih pertanyaan tadi. Saya ingat pertanyaannya yang pertama, fakaifa yakunu dzalik? Bagaimanakah seorang itu bisa ikhlas? Apa tandanya? Yang kedua, wa ma hiya al-ma'ayir wa dhawabiq li ma'rifati an takuma bihi sahihun wa khalisun lillah. Dan bagaimana caranya diketahui ma'ayir? Ma'ayir itu bahasa, ini jamak dari kalimat ta'ir. Ma'ayir yakni ketentuan-ketentuan tentang ikhlas itu sendiri. Mi'yar, jamaknya ma'ayir. Ketentuan orang itu dikatakan ikhlas itu ketika apa? Seperti apa orang yang ikhlas? Hakadah kaum muslimin. Kita masuk kepada jawaban Syekh. Alhamdulillah, kata beliau. Al-jawab awalan, beliau sebutkan muqaddimah hajah, muqaddimah hajah singkat, kemudian beliau menjawab al-jawab, jawaban terhadap pertanyaan itu. Yang pertama, kata beliau, awalan, tashihun niyati wa istihdaruha fi bidayatil amal min a'zami ma yanbaghi ayashtaghila bihil muslim. Membenarkan niatan, tashihun niat. Bicaranya bukan niat atau tidak niat. Orang beramal itu pasti dengan niatan. Aku isinya tak burung ya. Loh, semua amalan yang dilakukan oleh manusia dengan sengaja itu pasti dengan apa? Niatan. Karena niat itu adalah bertujuan dan berkeinginan. Itu sudah niat. Tidak perlu ditanya aku sudah niat atau belum. Lah sudah seperti itu. sudah niat. Orang makan pagi sahur sudah makan. Saya sudah niat puasa belum lah, gua ngapa? Kamu sahur. Itu sudah niat puasa. Pembahasan kita bukan itu, karena Nabi sudah memberitahukan innamal amalu binniat. Sesungguhnya tak lain amalan yang dilakukan dengan kesadaran manusia itu pasti dengan apa? Niatan. Berbuat baik ada niatannya, berbuat jelek pun ada niatannya, Pak. Sehingga kalau ada orang mencuri malam-malam jam 3 malam bawa linggis, ya, teng wingkinge umen jenengan dongkel pintu, mlebet teng jero dongkel lemari, ditangkep. Kemudian dibawa ke polisi. Penjurinya mengatakan, "Pak polisi, saya itu enggak ada niatan mencuri. Cuman enggak tahu tangan ini kok gerak dewek. Ngambil linggis, buka kaki, enggak tahu niatnya enggak mencuri." Jangan ditangkap lah, saya kan enggak niat mencuri. Maksudnya bagaimana? Iya, saya tidak mengatakan nawaitu mencuri. Polisi yang tahu ilmu mengatakan, "Kamu mengambil linggis, mengendap-endap di belakang rumah orang, membuka pintu, itu ada tujuan dan rencananya atau tidak?" Mustahil kalau tidak, Pak. Mustahil. Gimana? Itu karena saya lagi tidur, ngigo. Oh, enggak. Itu dilakukan dengan rencana matang. Survei tempat, waktu. Nah, niki ilmu nyolong, Pak. Tapi ingat, bukan berarti itu diamalkan. Ditangkap, kamu kan tadi sudah melakukan itu dengan kesadaranmu. Itu adalah niatan, itu tujuan. Tujuan kau mencuri. Tidak perlu lagi ditanya, niat atau tidak niat. Ada orang zina, katanya tidak ada niatan. Bagaimana zina tanpa niatan? Zina itu dengan iroda, kemauan, dan syahwat. Bahkan mencuri-curi waktu dan tempat. Sing kira-kira rakonangan. Itu sudah niatan, ditangkap dia karena perbuatan itu. Dan tidak perlu ditanya, kamu tadi berzina niat atau enggak? Kalau enggak niat, enggak apa-apa. Iya, enggak ditanya kayak gitu, Pak. Cinta konfes, sing mboten paham permasalahan itu. Sehingga pembahasan kita bukan tentang niatnya. Tetapi untuk apa engkau berniat? Karena Nabi kita menyebutkan kalimat setelahnya, walikullin mri'in manawa innamal amalu binniat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu pasti dengan niatan. Dan semua orang yang melakukan kegiatan itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatannya karena Allah, dapat pahala. Kalau niatannya karena riya, dapat dosa. Itu kalimat walikulli imri'in. Manawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka Syekh bin Baz mengatakan, tashihun niat, memperbaiki niat, yakni niatan itu diteliti terus. Saya berbuat karena Allah atau karena apa? Dorongannya apa? Tashih, dibenarkan niatan itu dalam hati kita masing-masing. Wastihdharuha, dan mendatangkan niat, fi bidayatil amal, di awal mula amalan itu. Niatan itu dari awal. Niatan itu dari awal. Sudah diperhatikan, sudah dibersihkan, diperbaiki, fi bidayatil amal. Di awal dari apa? Amalan. Min a'zami ma yanbaghi. Itu adalah hal yang memang harus diperhatikan oleh setiap muslim ketika dia hendak beramal. Fa inna 'alayha ma daru qabulil amal ardhihi. Dikarenakan pada pembahasan niat ini lah yang menjadi patokan diterimanya amalan atau ditolaknya amalan. qabulu aw radduhu dalam hal ini. Walaupun tentunya pada syarat yang kedua, yakni sesuai dengan sunnah. Kita sudah sampaikan tadi di depan bahwa amalan itu diterima dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan sunnah. Kalau syarat pertama tidak ada, maka berarti dia jatuh pada syirik besar maupun syirik kecil, tergantung sesuai dengan niatan dia. Kalau yang kurang adalah syarat yang kedua, dia ikhlas sudah benar, tapi amalannya tidak sesuai dengan sunnah, maka itu jatuh pada bid'ah. Dua-duanya menyebabkan amalan itu tertolak. Amalan yang salah dalam niatan sehingga jatuh pada syirik, tertolak amalannya. Amalan yang menyalahi sunnah, jatuh pada bid'ah, tertolak amalannya. Maka mari kita kaum muslimin betul-betul memperhatikan dua hal ini, agar supaya amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh bin Baz, wa 'alayha madaru salahil qalbi aw fasaduhu. Syu lihat hadirin, ini penting. Pembicaraan tentang ikhlas, disitulah letak baiknya hati atau rusaknya hati. Ini pembahasan yang luas. Kita sebutkan ya kaum muslimin, perhatikan ke sini. Orang yang ikhlas, yang tercermin dalam sebuah kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah menyembelihku, hidupku dan matiku adalah lillah, karena Allah, tujuannya untuk Allah, Rabb alam semesta ini. Orang yang hatinya semisal itu ego muslimin, ketika mendengarkan firman Allah, langsung dengan mudah dan ringan menerimanya dan mengamalkannya dengan gampang, tidak terasa berat. Karena jiwa ini, hati ini, hidup ini, apapun yang aku miliki, waktu, kesehatan, kesempatan, harta benda, lillah, tunduk dan patuh kepadanya. Mendengarkan hadis Nabi dibacakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ringan dia menerimanya. Ini ucapan Rasulnya Allah. Mudah dia menerimanya, jembar hatinya, longgar dadanya, ringan dalam mengamalkannya. Ini orang yang ikhlas. Ketika dalam kehidupannya ada penyimpangan umpamanya, namanya orang hidup pak, ada kalanya dia benar, ada kalanya apa? Salah. Bagi orang yang ikhlas, ketika dia salah, diingatkan, ditegur, diluruskan, maka dia berterima kasih, lapang dada menerimanya, dan dia bersyukur kesalahan ini segera diketahui, dan dia bisa meninggalkannya dengan segera. Karena memang tidak ada tendensi apapun. Tidak ada tendensi, oh nama baik saya nanti tercemar. Oh enggak kayak gitu pak. Oh sorry ya, saya kok kontobat, nanti apa kata anak buahku? Memang kamu punya anak buah apa? Ya pengikut. Saya enggak mau tobat. Ini karena dia tidak ikhlas. Berat kalau dinasihati, berat kalau ditegur, berat. Karena ada tendensi lain. Keinginan, diantaranya syuhrah, ingin terkenal. Diantaranya hubbul yasa, ingin menjadi pemimpin. Tidak lagi dia beramal, berdakwah karena Allah, tapi karena faktor lain. Yang singkat dos niki pak, penyakitnya kata. Ngerti penyakit? bukan kolesterol, diabetes, asam urat. Penyakitnya itu kadangkala tersinggungan tinggi. Itu dia. Kadangkala penyakitnya itu adalah image, jaga image. Tahu jaga image, Pak? Jaim. Terlalu dijaga nama baiknya. Sehingga kalau ada nasihat, dia tolak. Macam-macam. Yang pada ujungnya dia menolak al-haq ketika muncul al-haq itu. Dari orang yang dianggap musuh olehnya. Ini ujung awalnya adalah ketidakikhlasan. Bisa dipahami hadirin? Problem antara ikhwan, satu yang lainnya, satu dengan yang lainnya. Itu mudah selesai, gampang. Dudukan mas, antum bagaimana? Dia Pak Ustaz, saya begini-begini. Yang satunya antum gimana? Iya, dia begini kepada aku. Wow, sudah mulai ngangas. Ngerti ngangas, Pak? Kesuh. Sudah, jangan kayak gitulah. Kita hidup karena Allah. Kita beramal juga untuk Allah. Kita ini niat semuanya hidup ingin kembali kepada Allah. Iya Ustaz, gimana? Sudah antum salah. Aku salah. Kamu kemarin berbuat begini-begini. Walaupun kamu mungkin menyangka begini-begini, tapi kita semuanya kembalikan kepada Allah. Kalau Allah mengatakan ini salah-salah. Walaupun mungkin kamu begini, itu nampak dari perbuatanmu salah. Kamu juga ketika melihat saudaramu salah, bukan kemudian kamu begini-begini. Dicatukan mudah. Karena semuanya lillah. Tidak ada tendensi, oh saya lebih senior, dia kan baru kemarin ngaji. Duh, itu bukan karena Allah kamu seniornya, tapi apa? Supaya kamu tetap jadi senior. Senior dengan junior. Ya. Besar dan kecil, lama dan baru. Itu tidak sebagai takaran di hadapan Allah. Takarannya ikhlas karena Allah. Dan sesuai dengan ajaran Nabi. Bukan yang lain. Suami istri yang bentrok. Ribut. Ya, sampai-sampai di rumahnya ada piring terbang. UFO. Piring. Pring, prang. Padu. Mudah diselesaikan. Karena kita ini hidup lillah. Kalau saya salah, saya menyatakan salah, istighfar kepada Allah. Pihak yang satu menerima istighfarnya, suaminya. Saya salah, saya memang melakukan hal yang melanggar syariat Allah. Kamu istri pantas untuk benci atau marah. Marahmu karena Allah, saya terima. Selesai, ajak kusuh terus. Sudah seperti itu, kasih kusuh baik. Akhirnya suamimu berada pada ketiakmu. Nah, yang jadi macan di rumah. Istri yang jadi kucing di rumah suami, ya. Bukan suami yang salah, ya salah. Oh, ini bukan untuk egois kok, cari ridho Allah. Kalau suami yang benar, istri yang salah, ngakui salah, perbaiki lillah. Tapi kalau tidak ada, ingin kembali kepada Allah, urusan itu menjadi ruwet, menjadi kacau, menjadi balo. Sudah kacau tambah halo Pak. Nah, akhirnya enggak selesai. Ujung-ujungnya karena tidak ada keikhlasan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami hadirin? Hadirin kaum muslimin, ini ucapan dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Kita lihat kembali. Sekarang bagaimana caranya kita mengetahui bahwa amalan kita adalah niat karena Allah? Bagaimana caranya? Qala Syekh, "Wa man arada an yanwi an-niyata shalihata fi 'amalihi." Barang siapa yang ingin untuk berniat dengan niatan yang salihah dalam amal perbuatannya, maka fala budda ayaltafita ila alba'ith adda'i alladhi yad'uhu ila dhalika al'amal. Barang siapa yang ingin untuk berikhlas dalam amalannya, hendaknya dia menengok, dia meneliti. Al-ba'id, ad-da'i, al-ba'id itu pendorong. Ad-da'i yang mengajak. Al-ladhi'uhu ila dhalikal amal. Yang mendorong, yang mengajak untuk kita melakukan amalan itu. Apa dorongannya? Apa yang menjadi titik berat kita beramal, berbuat? Lihat, teliti situ, sisi itunya olehmu. Fayahris ala yakuna ba'ithuhu huwa murdatillah. Fayahris, maka hendaknya setiap kita bersungguh-sungguh. Ayakuna, hendaknya ba'ithuhu, yang mendorong untuk kita beramal adalah murdatullah, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita cari. Itu ucapan dari beliau. Dorongannya apa? Niatan tujuan apa dalam beramal? Wa ta'atuhu wa imtithalu amrihi. Hendaknya dorongan itu adalah dalam rangka mentaati Allah dan menjalankan perintahnya. Kita umpamanya sholat 5 waktu di masjid. Satu amalan yang tidak bisa kita sembunyikan. Ada amalan, terbagi menjadi dua kaum muslim. Amalan yang bisa disembunyikan dan amalan yang tidak bisa untuk disembunyikan. Kalau amalan itu bisa disembunyikan, sembunyikan amalan itu. Karena itu lebih meringankan dalam ikhlas. Sedekah, masukkan ke amplop, tuliskan hamba Allah. Berikan kepada panitia, daurah, atau kepada ustadz, atau kepada takmir, atau kepada pendidikan pondok. Ini ada sedekah. Dari siapa? Dari hamba Allah. Asyikkan. Tidak ada yang tahu. Ikhlas itu lebih mudah. Lebih gampang. Tapi kalau amalan itu amalan yang nampak, amalan itu ada tantangan di sana. Ada tantangan yang harus diperbaiki. Di mana bisa jadi tara alaihi riya, muncul riya di amalan itu. Maka berarti kan ada amalan yang tidak bisa disembunyikan. Sholat berjamaah, apa jenengan mau sembunyi-sembunyi? Aja keton ngomong. Loh masjidnya di sana kok. Kok bagaimana? Maka di saat itulah kita perhatikan. Kenapa kita kok ke masjid? Yang lainnya pada berat ke masjid. Terasa berat kakinya untuk melangkah ke masjid. Dalam keadaan kalau berangkat ke pasar, semerintil. Ngerti semerintil, Pak? Apa bahasanya di sini? Sama. Semerintil ke pasar. Padahal enggak beban. Mikul gedang atau mikul hasil bumi. Berat. Berat. Ning ringan. Tapi kalau ke masjid berat. Adapun kalian kok ringan juga. Masya Allah ke masjid. Semerintil gampang. Pertanyaannya, kenapa kita melakukan sholat 5 waktu di masjid? Kalau dorongannya dalam rangka mencari ridho Allah, kan amalan ini amalan yang Allah ridhoi. Dorongannya karena taatan lillah, ketaatan kepada Allah. Allah mewajibkan kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid. Saya tidak ada niatan kepentingan apapun kecuali karena Allah. Gak dapat apa-apa. Artinya gak dapat duit. Apa ada setelah jamaah selesai pada dijungi amplop, Pak? Hah? Amplop kosong lah ya, kon ngisi, Pak. Ini besok asalkan ada apa, bagi amplop. Nanti dikembalikan ya. Tidak ada yang ngasih kita dunia. Walhamdulillah. Ringan bagi kita sholat berjamaah. Mudah-mudahan itu tak lain karena lillah. ketaatan kepada Allah, mengerjakan perintahnya, dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara cara kiat agar kita dalam beramal ikhlas. Bisa dipahami hadirin? Ya. Fabihada takunun niyatu lillah. Oleh karena inilah niatan itu berarti untuk Allah. Jikalau apa? Dorongannya memang dalam tujuan mencari ridha Allah. Qala Syekh, belum lanjutkan ucapannya. Thumma alaihi ba'da dzalika, setelah dorongannya ikhlas karena Allah, dia pun masih harus menjaga. Wajib bagi dia yang tadi dorongannya sudah ikhlas karena Allah, ayu hafidhu ala hadzal ba'd al asli ala al amal. Tetap dia harus menjaga niatan itu, menjaga niatan tersebut yang menjadi dorongan kamu tadi dalam beramal. Al-khalis lillah, ikhlas karena Allah. Fala yaltafit minhu athna'a amalihi. Janganlah kau menoleh ke niatan-niatan lain di tengah-tengah amalanmu. Jadi niatan itu tetap dijaga dari awal mula kita beramal, di tengah-tengah kita beramal, sampai akhir kita beramal. Itu dijaga. Agar apa? Wala yatasarraf, kata beliau. Wala yataqallab qalbuhu wa niyatuhu. Agar supaya niatannya dan hatinya tidak berbalik. Misal, tadi waktu berangkat dari rumah, Pak, enggak ada kepikiran riya. Wudu ya biasa wudu, pakaian yang rapi, pakai minyak wangi jika lo punya, karena enggak semua orang punya. Berangkat ke masjid, ternyata didapati di masjid ada seorang laki-laki calon mertua. Antum bisa kemungkinan terjadinya atau tidak, Pak, sama antum? Antum sudah menikah? Sudah. Bisa terjadi, Pak, karena antum mau ta'adud. Yang diinginkan, yang diincar putranya bapak niki. Wah, ini calon mertua ini, saya mau PDKT. Ya, supaya bisa diterima, saya akan sholat tetap main-main akan. Dibagusi sholatnya. Khusyuk banget, Pak. Ben diterima teng mertua, calon mertua. Ya. Ini si bulan sholatnya khusyuk, kayaknya orangnya baik lu. Padahal riya, Pak. Ya. Bisa terjadi. Di awal niat dan ikhlas, di tengah terkena riya. Sehingga penjagaan niat itu dari awal, di tengah amalan sampai akhir amalan. Bagaimana kalau terjadi setelah selesai amalan? Nanti dia akan bacakan fatwa dari Syekh Ibn Baz. Beliau mengatakan tidak mengotori amalan yang telah dilakukan ketika ikhlas. Walaupun para ulama tetap mengharuskan kita menjaga keikhlasan itu. Jangan pernah berubah menjadi riya. Kalau syirik besar, menghapuskan. Kalau syirik kecil, selama amalan itu selesai dengan mukhlis, Syekh mengatakan tidak berpengaruh. Karena berpengaruhnya riya di tengah-tengah amalan. Bisa dipahami hadirin? InsyaAllah kita akan bacakan. Lanjut kita. Santai baik, Pak, monggo. Kalau ada minuman, kalau ada sih, monggo, Pak. Naik mboten nggih kona'ah. Hadirin kaum muslimin, kata beliau, dijaga niatan itu. Wala yansarifu ila ghairillah. Wala yudakhiluhu syirkun akhar. Jangan sampai niatan itu dimasuki oleh kesyirikan. Jangan sampai niatan itu dikotori dengan tujuan kepada untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah dia kaum muslimin, cara kita berikhlas. Yang mana semoga mudah-mudahan dengan itu amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya ya kaum muslimin, jawaban beliau yang kedua. Tadi kan awalan yang pertama. Sekarang yang kedua. Sanian. Masih jawabannya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Dalam fatwa beliau nomor sekian. Disebutkan nomornya 16.162.186. Ini poin atau nomor fatwa beliau yang berbicara tentang bab ini. Bisa dilihat dalam majmu fatwanya beliau nomor sekian. Tanyaan yang kedua, jawaban yang kedua dari beliau, yastati'ul 'abdu ay ya'tarifa atau ay ya'rifa 'ala ikhlasihi fil 'amal wa annahu la ya'malu illa lillah. Seorang hamba itu bisa mengetahui amalannya itu ikhlas karena Allah dan dia tidak beramal kecuali karena Allah dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini. Memperhatikan beberapa hal berikut ini yang akan beliau sebutkan. Maka dengan itu Anda akan tahu ba'amalanmu lillah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tanda-tandanya. Yang pertama, alla ya'malul amala min ajli an yarahu an-nas aw yasma'u bihi. Yang pertama adalah tidaklah seorang itu beramal atau tidaklah kita beramal sebuah amalan yang saleh dikarenakan untuk dilihat oleh manusia. Bukan karena itu kita beramal. Atau untuk didengar oleh manusia. Bukan karena itu. Kita sudah membersihkan amalan kita dengan niatan karena Allah, dibersihkan dari niatan-niatan ingin dilihat oleh orang, yang disebut dengan apa? Riya. Atau ingin didengar oleh manusia, yang disebut dengan sum'ah. Hadirin kaum muslimin, dosa riya, dosa sum'ah, ini dosa yang lebih dikhawatirkan mengenai para sahabat. Terlebih lagi kita yang imannya dibandingkan dengan para sahabat sangat jauh sekali. Nabi kita menyebutkan, ala ukhbirukum bi akhwa fima khafa alaikum minal masih dajjal. Maukah aku beritahukan kepada kalian satu hal yang aku lebih takutkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal. Qalu bala. Mereka mengatakan, bahkan ya Rasulullah, kami mau diberitahukan itu. Qala syirkul khafi. Itu adalah syirik yang tersembunyi. Dalam hadis yang lainnya Nabi ditanya tentang syirkul khafi. Apa itu syirik yang tersembunyi tadi? Faqala. Syirkun asghar itu faqala arya. Syirik kecil itu atau syirik yang samar itu adalah arya. Contohnya adalah riya. Ini dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya. Lebih-lebih kita kaum muslimin. Lebih-lebih kita, wahai kaum muslimin, sangat mengkhawatirkan diri kita dengan terjangkiti penyakit riya. Yang sejenis dengan riya adalah sum'ah. sangat-sangat bisa mungkin sekali terjangkiti itu. Alhamdulillah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hal ini agar kita berwaspada terus-menerus. Setiap hari kita beramal, maka setiap itu pula kita memperhatikan niatan dan tujuan kita beramal. Hadirin kaum muslimin, disebutkan oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, hadis Nabi. Rawi Imam Bukhari, hadis nomor 6499. Hadis ke 6499. Demikian pula Al-Imam Muslim dalam nomor 2987. An Jundub qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yusammi illahu bihi, wa man yura'i illahu bihi. Barang siapa yang dia beramal dengan tujuan untuk didengar oleh manusia, maka Allah akan membongkarnya itu. Niatan itu akan dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Yang tadinya orang tidak menampakkan niatan itu, jalair. Yang tadinya tidak ditampakkan itu olehnya, tetapi hal itu ada dalam hatinya, maka Allah akan bongkar. Allah akan beritahukan kepada manusia bahwa dia beramal ingin didengar dan dipuji oleh manusia. Akan ditambahkan itu. Wa man yura'i, dan barang siapa yang dia beramal karena riya, pamer untuk dipuji supaya nanti mendapatkan duniawi, kedudukan di hati orang, memiliki status di masyarakatnya, akibatnya dia berbuat karena itu tujuannya, maka Allah pun akan menampakkan itu. Orang jadi tahu, oh ternyata ada udang di balik batu. Udangnya mati, Pak. Ada tujuan lain ya. Kemarin kayaknya sudah ikhlas banget, tapi ternyata riya, ingin dipuji. Itu nampak. Allah yang membongkarnya. Ini dia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Hafidh bin Hajar. Al-Imam Hafidh bin Hajar dalam Kitabat al-Bari, Syarah Sahih al-Bukhari, membawakan ucapan Imam Khattabi. Qala al-Khattabi ma'nahu man 'amila 'amalan 'ala ghairi ikhlasin wa innama yuridu an yarahu an-nas yasma'u wa yasma'uhu tujzi 'ala dhalik bi ay yushahhiru Allahu bi ay yushahhiru Allahu wa yafdahahu wa yudhhira 'ala ma yubtinuhu. Berkata Imam Khattabi, makna dari ucapan Nabi di atas adalah, barang siapa beramal sebuah amalan tidak ikhlas, namun tak lain dia beramal untuk dilihat oleh manusia, atau untuk didengar, kondang namanya, terkenal oleh manusia, maka Allah pun akan membalas dia sesuai dengan niatannya. Untuk kemudian Allah akan bongkar, Allah akan buka aib dia selama ini. Dan Allah akan tampakkan yang tadinya tersembunyi dalam hatinya. Dia ketika membantu, dia ketika memberi, orang menyangka ikhlas. Tapi ketika dia harapan, kehormatan, dapat pujian, tidak kunjung dapat. Akhirnya dia pelit dan bakhil. Loh, kenapa ya? Si A ini dulu, Masya Allah, gemar sedekah. Sekarang ini kok enggak dapat sedekah, enggak mau sedekah. Ada apa ini? Ternyata ada ucapan dari dia. Oh, saya sudah membantu dari dulu. Enggak kunjung dihormati. Enggak kunjung dipilih sebagai ketua. Padahal saya sudah andil loh dari dulu nih. Catatannya udah dicatat oleh dia, Pak. Semen, 5 saat ini. Saya sudah ngasih bantuan ini. Bukannya saya diorangkan lah. Diwongke aku. Itu tok cukup bagi diwongke. Ngerti diwongke, Pak? Dan jenengan apa? Bukan orang. La hawla wa la quwwata illa billah. Ternyata terkuak, terbongkar. Dia itu bukan karena Allah dalam beramal. Hakadha kaum muslimin. Orang yang ikhlas wahai kaum muslimin, dia tidak peduli, nanti akan ada pembahasannya di bawah. Tidak peduli dapat pujian atau tidak mendapatkan pujian. Karena memang tidak menunjukkan itu. Tidak diharapkan itu. Ini dia wahai kaum muslimin. Mau dipuji, mau tidak dipuji, ya dia tetap beramal. Bahkan mungkin ada yang mencela, ada yang menghardik, mungkin ada yang menggembosi. Tetap beramal. Karena dia beramal di atas ilmu. Dan karena Allah, bukan karena orang lain. Kata kaum muslimin. Itu yang pertama. Ada juga nukilan dari beliau. Makna hadis tadi di atas. Kita masih pada yang pertama. Ucapan Imam Ibn Hajar, wa qila man qasada bi amalihi al-jaha wal manzilata 'inda an-nas wa lam yurid bihi wajh Allah fa inna Allah yaj'aluhu hadithan 'inda an-nas alladhina arada nail al-manzilati 'indahum wa la thawaba lahu fil akhirati. Di antara ulama ada yang menyatakan barang siapa ketika beramal tujuannya dalam rangka mencari kedudukan dan kehormatan, ingin mendapatkan kedudukan di hati-hati manusia, tidak dalam rangka mencari wajah Allah, maka Allah akan menjadikan itu sebagai bahan pembicaraan di antara manusia. Allah akan bongkar niatan dia. Selama ini dia menginginkan kedudukan di antara manusia, maka dia tidak mendapatkan pahala apapun di akhirat. Inta kalamuhu, selesai ucapannya Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari jilid yang ke-11 halaman 336. Ini ditulis dalam fatwanya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Hadirin kaum muslimin. Yang kedua yang perlu diperhatikan. Alla yata'allaqu qalbuhu limadhin nasi aw dammihim lahu. Hendaknya hati kita di saat beramal tidak terkait dengan pujian manusia dan tidak terkait dengan cercaan manusia. Semangat jikalau dipuji, lemah semangat ketika dicela. Itu bukan ikhlas. Kalau Anda ikhlas, kita ikhlas karena Allah, maka dapat pujian atau tidak, sama saja. Kita tidak menginginkan pujian. Orang memuji, silakan saja. Supaya ya mudah-mudahan dia ikut jejak langkah kita. Ingin menjadi orang yang baik. Tidak bisa ditutup-tutupi. Kita jadi salafi. Memelihara jenggot. Memelihara pakai jubah. Pakai tiap mata di atas, apa, celana di atas mata kaki. Tidak bisa ditutupi. Tidak berarti kita mengatakan, oh, beragama ditambak-tambakan buat apa? yang mendidikkan hati walaupun badannya menyelisihi, itu tidak seperti itu. Hah? Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kecuali jikalau Anda seorang yang memang mendapatkan tantangan tidak bisa memelihara lihyah dikarenakan adanya tekanan dari atasan, dalam keadaan itu mukroh alih, terpaksa sekali, dalam keadaan ingin memeliharanya karena mengikuti Nabi, tapi karena tekanan, maka bersabarlah, dan kita pun memahaminya. Teman-teman kita yang di angkatan darat banyak, di angkatan udara, angkatan laut di Cilacap juga banyak yang ngaji, kesusahan dalam hal itu. Kepolisian teman-teman kita juga banyak. Alhamdulillah, yang penting istiqomah. Istiqomah. Begitu pensiun, langsung berokok. Oh, Masya Allah. Itu ada satu orang angkatan darat di Purwokerto. Ngaji lama. Allah berikan petunjuk. Hanya satu orang. Setelah, Masya Allah, gembira sekali. Bisa melakukan ibadah. Inilah kaum muslimin, kita kembali kepada pembahasan kita. Kita berniat lillah. Bukan karena pujian, juga bukan karena cercaan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, tuba lil ghuraba. Atau Nabi SAW menyebutkan dengan lengkap, Ta'isa Abdul Dinar. Ta'isa Abdul Khamisah wa Khamilah, Ta'isa Abdul Dirham. Atau maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, binasa habanya dinar, binasa habanya dirham, binasa habanya pakaian yang mewah, binasa habanya dunia. Dikatakan oleh Nabi, hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham. Kalau di kita, hamba rupiah. Karena mata uang kita apa? Rupiah. Siapa ini maksudnya oleh Nabi? In u'tiya radiya, wa illam yu'ta sahita. Yaitu seorang apabila dia beramal, kemudian ada niatan duniawiyah, ingin dipuji, ingin mendapatkan kedudukan di hati manusia. Kok dia menerima itu? Dia mendapatkan itu. Apa yang dia niatkan tadi dapat. Maka dia senangnya luar biasa. Tambah semangat. Kemarin sedekahnya baru ribuan. Karena dapat pujian. Diwongke jutaan. Ya, keluar. Terus menjabat sebagai ketua. Oh, lebih lagi. Puluhan juta keluar. Tapi suatu saat ketika dia sudah tidak diwongke. Dia sebagaimana niatannya. Sudah merasa tidak diorangkan. Tidak menjadi ketua. Apalagi dia diganti oleh yang lainnya. Mulai dia merasa tidak dibutuhkan. Mulai dia tidak lagi sedekah, mengecil dari jutaan jadi ratusan, jadi perakan, ya, 500 perak. Hadirin kaum muslimin, orang ini beramal bukan ikhlas, tetapi orang ini beramal jikalau dia mendapatkan apa yang diinginkan, dia ridha, dia senang. Apabila dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, maka dia marah-marah. Ini tanda orang yang tidak ikhlas. Maka Syekh Bin Baz mengatakan tanda orang itu ikhlas adalah ketika dia beramal tidak ada pengaruhnya, tidak ada kaitannya dengan pujian orang dan cercaan orang. Dipuji semakin bertambah semangat tidak, dicela kemudian kita mundur rapih, meluntung, ya. Lembek semangatnya juga tidak. Tetap saja kita berjalan di atas ilmu. Beramal dengan ilmu sunnah. dan dilakukan karena Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di sini oleh beliau beberapa ucapan para ulama, di antaranya ucapan Imam Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, "Mata istaqarra qadamul 'abdi fi manzilati al-ihba'i atau ihbati وتمكن فيها ارتفعت همته وعلت نفسه عن خطفات المدح والذم فلا يفرح بمدح الناس ولا يحزن لذمهم هذا وصف من خرج عن حوض نفسه وتأهل لعبوديته لله ربه لربه وباشر حلاوة الإيمان واليقين قلبه انتهى dalam kitab Madarijus Salikin. Jilid yang kedua, halaman 8. Ditulis di sini, Pak. Bukan saya hafal, ditulis. Saya kan cuma membacakan saja, Pak. Ini Syekh bin Baz yang berfatwa. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, kapan seorang hamba bisa untuk dia beramal karena Allah, bukan dalam rangka mencari kedudukan di hati manusia. Bukan karena mencari kedudukan. Dipuji, disanjung, itu kan kedudukan. Dapat jabatan dalam struktur organisasi. Hah? Atau ingin menjabat jabatan tertentu. Sekarang banyak sekali Pak orang yang minta-minta jabatan. Hah? Memasang gambarnya. Coblos saya. Minta kok dicoblos Pak. Coblosnya mati kamu. Ya. Ini minta-minta jabatan. Di mana mereka ini na'udzubillah min dzalik, ya kita tidak menghukumi mereka muslimin. Mudah-mudahan ikhlas karena Allah. Tapi seringnya kalau ada orang niatannya itu adalah mendapatkan kedudukan dalam hal ini dalam bentuk suara yang banyak atau biting, tahu biting? Tahu biting? Biting itu sapu aja. Lidi, ya. Kalau di kita sana, kalau jagoan lurah, dapatnya biting. Ya ini suara. Kalau itu ada niatan seperti itu, dia beramal itu adalah dalam rangka agar mendapatkan kedudukan itu. Orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, jauh daripada itu. Maka kaum muslimin, kalau dia sudah bisa mengalahkan itu dalam hatinya, maka akan semangat beribadah karena Allah. Akan tidak akan pudar kesemangatan itu. Dipuji atau tidak dipuji. Tidak ada pengaruhnya. Tetap semangat. Dilihat orang atau tidak dilihat orang. Tetap semangat. Nampak atau tidak nampak. Tetap semangat. Dan itu keterusan hadis Nabi yang tadi kami sampaikan. Tuba li abdin akhirin bifirasi ananihi fi sabilillah. Atau kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuba, kebaikan yang banyak. Bagi seorang hamba yang dia memegangi tali kendaraannya, tali kekang kudanya, fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ini kana fisaka, dikana fisaka. Kalau dia ditempatkan di bagian belakang, di bagian depan, di bagian tengah, ditugaskan apapun, dia lakukan. Tidak mencari keterkenalan, tidak mencari kepemimpinan, tidak ingin ini dan tidak ingin itu. Siap. Diperintahkan, kamu bagian belakang, ya. Kamu bagian logistik, ya. Kamu bagian ini, ya. Siap. Gak peduli dikenal atau enggak. Ini orang yang semangatnya akan terjaga. Orang ini beramalnya akan terus menerus. Dikarenakan dorongannya telah mendapatkan ridho Allah dan pahala darinya. Tidak terpengaruhi pujian. Dan tidak terpengaruhi cercaan. Apakah ada orang yang mencerca? kadangkala kita tidak dicerca, tapi kita yang merasa dicerca. Kayaknya saya paling belakang loh, gak pernah disebut, gak pernah diangkat, gak pernah dipilih. Saya itu kayaknya kok merasa apa, Pak? Merasa sebagai ikhwan yang tidak diapa-apakan. Cuman ikhwan top. Maksudnya jadi panitia juga enggak. Dipilih jadi ini juga enggak. Biar saja. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Diangkat jadi panitia, alhamdulillah bisa berkiprah. Untuk tidak diangkat juga tidak mengapa. Saya beramal karena Allah. Hagadah kaum muslimin. Bisa dipahami? Jangan minder. Kadang-kadang ada orang minder. Saya sudah miskin. Kemudian apa? Enggak berpendidikan. Kemudian orang kampung. Lah, enggak teranggap. Terus gimana? Jadi minder? Kemudian tidak mau beramal soleh? Jangan. Kita beramal karena Allah. Mau ini, mau itu. Lah, urusan. Kita tidak bergeming tentang hal itu. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga, ayakuna yaqul amal wal israru bihi ahabba ilaihi min idharihi. Di antara tanda seorang itu ikhlas adalah dia lebih suka menyembunyikan amalannya daripada menampakkannya. Sebutkan dalam hadis, Nabi menyebutkan salah satu di antara sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi nanti di yaumil qiyamah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungannya saja. Rajulun tasaddaq bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Di antara 7 orang itu adalah seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah yang kemudian dia sembunyikan sedekah itu. Dia sembunyikan sedekah itu. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maknanya sampai orang lain tidak tahu, bukan berarti kalau sedekah ininya diikat dulu di belakang supaya tangan kiri itu enggak lihat. Bukan itu maksudnya, Pak. Nah, tetapi sampai istrinya saja enggak tahu, anaknya enggak tahu, bapak ibunya, tetangga, handai tolan kawan teman enggak tahu. Oh, dia telah bersedekah sekian sekian dan dia lupakan. Enggak perlu diungkit lagi. Dia tahu sudah berapa yang dia sedekahkan. Dia diam. Lillah. Ini tanda dan cara seorang itu ikhlas. Hadirin kaum muslimin, yang berikutnya kaum muslimin, masih pembahasan yang sama. Ayyakuna harisan alal bu'di an muwatini dhuhuri wa syuhra. Hendaknya seorang itu menjauhi tempat-tempat yang bisa mendatangkan keterkenalan. Orang terkenal itu berat, Pak. Ya, jangan kita ingin terkenal. Hubu syuhrah. Gara-gara ingin terkenal akhirnya menjaga image. Yang akhirnya dia berbuat sesuatu yang tidak sunnah. Kalau ada waktunya ya, Mas. Pertanyaannya. Ini kayaknya waktunya kurang, Pak. Tidak mengapa, yang bisa kita baca, kita baca. Hendaknya seorang hamba itu menjauhi tempat-tempat, kondisi-kondisi yang akan menimbulkan syuhrah, terkenal. Ya? Karena keterkenalan itu menjadi beban. Menjadi beban. Apalagi kau memang ingin terkenal, akan bergaya. Tahu bergaya? Bahasa kami nyawang Banyumasan, ngaksi, Pak. Beraksi, berakting, ganti baju di, aduh, kayak selebritis, dijaga gerakannya, karena apa? Terkenal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pada ujungnya materi talimnya pun dijaga betul, jangan nyinggung pihak-pihak yang diharapkan bisa menerima dia. Di antaranya jangan bicara masalah bid'ah-bid'ah, nanti banyak orang tersinggung, jadi enggak terkenal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dai-dai yang seperti itu gemar berselfie, gemar memfoto diri sendiri, diupload di dunia maya supaya terkenal. Ini dijauhi. As-salafus salih tidak seperti itu. Maka rusak dakwah mereka. Dikarenakan tidak lagi mulus di atas dakwah sunnah. Dakwah mereka dakwah sunnah awalnya. Tapi karena ada tendensi syuhrah ingin terkenal. Atau adanya persaingan syuhrah dengan pihak lain. Memaksakan dia untuk menyerempet-rempet keharaman. Memaksa dia untuk mendapatkan keterkenalan. Merubah taklimnya menjadi lembek. Merubah taklimnya dari materi yang seharusnya dia pertegas. Maka dia tidak lagi tegas dalam banyak urusan. Karena syuhrah. Apalagi kalau dinasihati tentang kesalahannya. Marah betul dia. Ini menghalangi tujuanku untuk dikenal ini. Dia musuhi orang yang akan menasihatinya. Dan dia akan balik. Kamu memang gak tahu kebenaran. Padahal dia tahu dia salah. Yang benar sana. Tapi dibalikkan. Karena apa? Keinginan terkenal itu besar. Ambisius. Ini duniawi ekonomi. Nilai keterkenalan ini lebih besar daripada uang. Lah duit sih gue ngapa-apa. Paling pirain tuh kayak. Keterkenalan ini. Ketersohoran. Ini harganya mahal. Bagi pihak-pihak yang memang gila hormat. Gila terkenal. Itu harganya mahal, Pak. Gila itu bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya gemblung. Gemblung keterkenalan. Akhirnya over dalam berbuat persis kayak orang gemblung. Na'udzubillah min dzalik. Illa kecuali kata Syekh, ayyakuna dzalika fi maslahatin syar'iyyatin. Hendaknya kita menjauhi tempat-tempat yang menyebabkan kita jatuh pada keterkenalan, syuhrah, atau hubur yasa, kecuali hal itu dalam rangka tujuan yang syar'i, maslahat yang syar'i. Itu apa? Contohnya disebutkan adalah dalam rangka agar manusia mencontohnya. Ini ucapan dari beliau. Disebutkan oleh Syekh beberapa kalam ulama tentang hal ini. Contohnya, kita beramal dengan nampak jelas di depan orang. Liyuktadabihi, dalam rangka untuk diikuti. Ikhlas karena Allah. Tapi saya ingin memberikan contoh kepada umat. Kayaknya umat ini kok lemah dalam semangat. Misal kurban. Idul kurban. Oh, sepi saja ini orang. Ternyata orang itu bermalas-malasan. Saya orang terdepan dengan harapan agar diikuti oleh yang lain. Dengan niatan itu. Bukan dapat pujian. Tapi untuk diikuti oleh orang lain dan mendapatkan pahala bagi mereka yang mencontohnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, adanya seorang Ansor yang datang dengan membawa sedekah satu karung yang dia keberatan dalam membawanya, dibawa ke Masjid Nabawi, kemudian diikuti oleh sahabat yang lainnya saling bersedekah untuk Bani Mudhar. Kaum Bani Mudhar yang mereka siap setiap saat mendapatkan komando perang, tapi mereka adalah dari bani yang miskin dan fukara. Sahabat berlomba-lomba bersaudara sampai menggunung dua gunungan yang berbentuk makanan, yang berbentuk pakaian dan yang lainnya untuk bani Mudhar. Nabi menyebutkan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqus min ujurihim syai'a." Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam. Belum menyatakan barang siapa yang beramal, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah dalam Islam, mengamalkan ajaran-ajaran Nabi, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya bagi dia juga. Semakin banyak yang mencontohnya, semakin banyak pahalanya, dan tidak akan mengurangi pahala mereka masing-masing. Ini tujuannya, ingin dapat pahala ini, maka dia beramal dengan terang-terangan. Oh Pak Ustadz, Masya Allah, kurban kambing. Lainnya mulai, ayo kita kurban, kurban. Atau ada panitia, ini mau kurban sapi. Satu sapi harganya 25 juta. Kok sepi, gak ada gerak, ini gimana ini? Maka Pak Ustadznya, bismillah karena Allah, itu diucapkan dalam hati. Supaya saya menjadi uswah bagi salafiyin yang lain yang ada dalam tempat ini, saya tulis nama saya. Bukan dalam riya, bukan dalam rangka riya atau mendapatkan wah tercatat sebagai orang nomor satu, bukan. Nama ditulis. Si A. Orang akan melihat, Masya Allah, Masya Allah. Saya ikut. Akhirnya dapat 8 sapi. Yang tadinya satu pun enggak. Masya Allah. Luar biasa itu kami sini. Dalam konteks yang seperti ini tidak mengapa. Asal betul-betul engkau menjaga tentang apa? Niat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih ada fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, tapi karena waktunya sedikit, saya bacakan di sini fatwa Syekh Muhammad Ibni Saleh Al-Utsaimin. Dengan ringkas, qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, اتصال الرياء بالعبادة على ثلاثة أوجه. Ibadah yang terjangkiti riya itu ada beberapa bentuk. Kita ibadah, kemudian ada riya nempel, tiba-tiba muncul di tengah-tengah amalan kita ada riyanya. Bagaimanakah itu? Maka jawabannya dari beliau ada tiga sisi pembahasan. Ada tiga bentuk. Al-wajhul awal, sisi yang pertama. Ayyakuna al-ba'ithu ala al-ibadati mura'atun nas min al-asl. Kaman qama yusalli mura'atun nas min ajla yamda'un nas ala salatihi. Fahada mubtilun lil-ibadatihi atau lil-ibadah. Yang pertama, dorongan melakukan ibadah adalah riya, pamer, atau dengan bahasa umum, dengan bahasa lebih umumnya syirkun ashor. Apa gitu pamer atau sum'ah atau ingin dipuji atau ingin disanjung, itu ada di awal mulanya memang pembangkitnya itu memang. Maka seperti ini ibadahnya batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-wajh tsani, ayyakuna musyarikan lil ibadati fi athnaiha. Terjadinya riya di tengah-tengah amalan. Terjadinya riya di tengah-tengah apa? Amalan. Yakni maksudnya adalah ayakunal hamilu lahu fi awali amrihi al-ikhlasu lillah. Yaitu seorang beramal dorongan awalnya adalah ikhlas karena Allah. Thumma tara'a riya'u fi athnil ibadah. Kemudian muncul riya di tengah ibadahnya. Fahadil ibadah la tahlu min halain. Kondisi seperti ini ada dua bentuk. Maksud yang kedua ini awalnya ikhlas, kemudian timbul riya di tengahnya. Yang seperti ini ada dua bentuk. Bentuk pertama, alla yartabita awwalul ibadati bi akhiriha. Ibadahnya itu yang awal dan akhirannya, atau yang pertama dan yang kedua, tidak ada keterkaitannya. Terpisah. Fa awwaluha sahihun bi kulli halin wa akhiruha batilun. Ibadah yang pertama sahih karena ikhlas. Adapun ibadah yang kedua batil, tidak diterima, bahkan dia terkena dosa riya dikarenakan yang kedua ada riyanya. Contohnya, seorang bersedekah yakni indahu mi'atu riyalin, memiliki 100 riyal. Dia sedekahkan 50 riyal ikhlas, enggak ada tendensi apapun. Suatu hari lagi dia sedekahkan sisanya 50 riyal. Tapi di situ ada riyanya. Maka sedekah yang pertama diterima, sedekah yang kedua ditolak. Ini ketika ibadah tersebut terpisah. Yang kedua, bentuknya yang kedua, ayartabita awwalul ibadati bi akhiriha. Sebuah ibadah yang ada kaitannya awal dan akhirannya. Semisal ibadah salat. Salat itu dari takbir sampai salam 4 rakaat. Riyanya muncul di rakaat yang kedua atau ketiga. Bisa terjadi tidak, Pak? Bisa. Awalnya ikhlas, kemudian dia membaca dengan bacaan tartil, tidak ada masalah. Begitu dia pada baca rakaat yang kedua, dia terjangkiti riya karena ada orang yang memuji bacaannya. Imam masjid memuji. Ayartabita awwal ibadati bi akhiriha fala yaqul insan hinadin min amrin. Ibadah yang ada kaitannya awal sampai akhirnya, terjadi riya di tengah-tengahnya. Ini terbagi menjadi dua bentuk lagi, Pak. Pikirannya ngerti paham, Pak, nih, Pak? Mengikuti kita? Nah, pikiran antum? Satu tadi bagi dua lagi singendik ya. Pahami betul. Ibadah yang ada kaitannya awal dan akhirannya, terjadi riya di tengah-tengah. Ada dua bentuk. Yang pertama, ayudafi an riya'a wala yaskunu ilaih. Dia berusaha menolak bisikan riya itu, dan dia tidak biarkan riya itu bercokol dalam hatinya. Al-ridu anhu wa yakrahu. Dia menolaknya. Dia membenci riya itu ada. Berkecamuk. Tolak dalam hati. Apa kamu riya? Apa kamu riya? Saya enggak mau riya. Riya karena apa? Orang ini manusia biasa. Enggak akan dapat memberikan pahala. Buat apa riya? Wong dia aja manusia biasa kok. Kayak kamu. Ditolak bisikan riya terus dalam hatinya. Fainahu la yu'athir syai'an. Bisikan riya yang muncul di hati dia tidak berpengaruh apapun. Tetap dia dikatakan ikhlas. Karena dia berusaha menolaknya. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, "Inna Allah tajawazan ummati ma haddatha bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam." Sesungguhnya Allah akan memaafkan umatku apa yang terbisik di dalam hatinya selama dia belum mengamalkan bisikan itu atau belum berucap bisikan itu. Dia tolak, diingkari. Ya. Kondisi yang kedua. Ayat ma inna ila hadha riya walidafi'uhu. Dia di tengah-tengah sholatnya ada riya. Kemudian dia riaknya itu malah menjadi dia apa? Senang dengan riya itu. Dibiarkan riya itu menggerogoti. Bahkan dia pun memperbagusi sholatnya. Memperpanjang bacaannya. Karena riaknya itu. Terus sampai akhir sholat riya. Kondisi yang seperti ini kaum muslimin. Fa'ina idin tubtilu jamil ibadah. Di saat itu semua ibadahnya fatal. Fatil dia. Tidak diterima, ditolak, bahkan dia berdosa. Rokat pertama yang dia ikhlas tidak diterima. Dikarenakan ada riya pada rokat berikutnya. Dan riya itu tidak ditolak oleh dia. Dikarenakan ibadah ini ada apanya? Ada keterkaitannya. Yang berikutnya. Ucapannya Syekh Shalih Fauzan. Misalu dzalik, contoh itu kata beliau, ayyabtadiya salat mukhlishan lillahi, orang salat pertamanya ikhlas, kemudian muncul riya pada rakaat yang kedua, maka fatubtilu salatu kulliha, semua rakaat salat itu batal, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala yang pertamanya dan yang terakhirnya. Kemudian yang ketiga, dan ini adalah ucapannya Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ibn Uthaymin, beliau mengatakan, ayat ro'ar riya ba'dan tihail ibadah, munculnya riya setelah selesai dari ibadah. Kata Syekh, fa'innahu la yu'athir alaiha wa la yubtiluha, tidak berpengaruh pada ibadah itu dan tidak membatalkannya. Di annaha tammat sahihah. Dikarenakan ibadah yang dilakukan selesai dengan baik. Fala tufsidu bihuduthi riya ba'da dalik. Maka tidaklah merusak amalan itu dengan adanya riya setelah selesainya. Ini dia ucapan dari Asy-Syaikh Shalih, Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. وليس من الرياء اي افضل الانسان بعلم الناس ببادته. Tidak termasuk riya, kata beliau, seorang yang gembira tatkala manusia mendapati senang dengan ibadah dia. Dan hadin ma tar'a badal farah min ibadah, ini terjadi setelah selesai dari ibadah. وليس من الرياء اي سر الانسان بفعل الطاعه. Tidak termasuk riya seorang bergembira berhasil melakukan amalan ketaatan. Yang dzalika dalil imanihi, dikarenakan kita adalah dalil keimanannya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Sahih Al-Jami', qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrabhu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu, fadzalika al-mu'min." Barang siapa yang bergembira akan perbuatan kebaikan-kebaikan yang dia bisa lakukan dan akan menjadikan sedih perbuatan jelek yang dia lakukan, maka sungguh dia adalah seorang yang mukmin. Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, ketika beliau ditanya adanya seorang yang bergembira dengan amal saleh dan bahkan ada manusia yang memujinya dan dia tetap ikhlas karena Allah, maka hal ini, kata Nabi, tilka ajlu busyrul mukmin, itu adalah kabar gembira bagi seorang mukmin di mana Allah menerima amalannya dengan bukti manusia mencintainya, menghormatinya, dan itu semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita di waktu ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Pertanyaannya sudah terjawab dari materi yang kita sampaikan. Ya. Tidak apa-apa, tambahan sedikit. Ya, dibacalah. Ada si A sudah melakukan sebuah amalan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh ikhlas. Kemudian datang si B menghampirinya, memberikan penilaian, komentar terhadap apa yang dilakukan si A. Sehingga ada sesuatu di hati si A yang berpotensi untuk mengurangi kesempurnaan atau bahkan menghilangkan keikhlasannya. Pertanyaannya, bagaimana kiat mempertahankan agar tetap ikhlas? Semua yang kita sampaikan berkaitan dengan itu. Ya. Bagaimana caranya, apakah terpengaruhi dengan sanjungan dan cercaan orang? Tidak. Alhamdulillah sudah kita sampaikan. Sehingga pertanyaan ini, seharusnya di awal pelajaran, jawabannya 2 jam yang lalu. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.